Mitra bisnis, kasus suap korupsi serta kasus-kasus yang terindikasi dengan politik uang tak bisa dilepaskan dengan peran dari negara-negara yang menjadi target pelarian para pelaku tindak kejahatan tersebut. Namun ironisnya, meski Indonesia telah berulang kali menelan pil pahit terkait dengan pelarian para koruptor ke luar negeri, khususnya ke negara tetangga Singapura, namun upaya-upaya untuk memuluskan proses ratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura belum juga menunjukkan hasil yang positif. Untuk membahas mengapa kondisi ini bisa terjadi, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, apakah ada upaya kita untuk memuluskan proses ratifikasi perjanjian ekstradisi antara negara kita dengan Singapura? Bisa. Saya kalau nggak yakin ada yang punya niat, apalagi punya langkah-langkah sistematik dari mereka yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan seperti itu gitu. Siapa sih yang mau capek-capek ngurusin negara kita kayak begitu? Ah, bukan urusan gua kan gitu. Semua kan diukur dari kepentingan pribadi. Dapat apa gua kan? Dapat apa dari capek-capek ngurusin kayak gitu? Dijadikan pahlawan juga enggak. Pekerjaan itu berat, gitu kan? Berhasil belum tentu gitu. Ngapain cari-cari perkara kan gitu? Cari-cari perkara itu maksudnya cari-cari kerjaan yang nggak punya dampak langsung pada kesejahteraan pribadi gitu. Roh dan darah merah putih kita ini kan sudah nggak ada lagi gitu. Apakah semangat itu juga tidak ditemukan di Kementerian Luar Negeri saat ini, Pak Her? Tanya aja lah semua orang gitu. Itu bisa apa seorang Marty kalau dia anggaplah dia masih punya sikap seperti itu gitu. Tapi saya pribadi punya pengalaman enggak anu soalnya, karena dulu waktu dia baru merintis karir itu sangat struggle, orangnya sangat mau bergaul, agak ya ramah lah pada banyak orang gitu. Tapi setelah jadi menteri ketemu aja ngomong gitu ya, kelihatan emang lu siapa lu, gue ini kan pejabat sekarang kan gitu. Dan ini kan sikap umum semua menteri kita, pejabat kita gitu. Jadi apakah ini berarti Bapak sangat pesimis dengan langkah maju realisasi perjanjian ekstradisi itu, Pak? Bukan pesimis, malah nggak ada keharapan sama sekali. Saya nggak pernah lihat ada langkah ke arah sana kok. Sekali lagi tergantung pada orangnya gitu. Kalau pengalaman saya masalah-masalah kayak gini itu ya kembali lagi pada pejabat-pejabat kita gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.